Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi bersilaturahim dalam rangkaian program Metro TV yaitu Berkah Cahaya Ramadan, yang tentunya kali ini kita akan membahas surah Al-Araf dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraisyah. Ya, buat Anda yang selalu menunggu acara ini, saya rasa sudah tepat bagi Anda saat ini untuk bergabung bersama kami, karena kita akan melanjutkan bahasan kita. Episode yang lalu kita sudah bahas yaitu surat Al-A'raf dari ayat 109 sampai 119, dan episode sekarang saat ini kita akan bahas dari ayat 120 sampai 126. Baik pemirsa, tentunya untuk bahasan kali ini sudah tepat sekali pilihan Anda di sini, karena sudah hadir di studio kita guru kita yaitu Bapak Quraisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya saya juga tidak lupa juga menyapa ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di sini dari pengkajian Al-Quran Al-Husnah yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih sudah hadir di sini. Pak Quraisy, kita langsung masuk ke pembahasan kita, surat Al-A'raf ayat 120. Yang kemarin masih terpotong ya pembahasannya, Pak Quraisy. Silakan, jadi kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Episode kemarin kita sudah dapat gambaran bagaimana Nabi Musa meletakkan atau melemparkan tongkatnya sehingga menelan semua kebohongan mereka, sihir mereka. Nah, begitu terlihat ini oleh para penyihir, mereka yang paling dulu sadar bahwa ini bukan sihir. Orang yang paling faham tentang sihir adalah penyihir. Iya, ya kan? Iya, betul. Begitu dia lihat, ini bukan sihir ini. Ini bukan kemampuan manusia, betapapun hebatnya dia. Maka ketika itu, nyatalah hak kebenaran, dan batallah apa yang mereka lakukan. Batal itu artinya lenyap. Hak itu artinya mantap, tidak berubah. Allah hak, apa artinya Allah hak? Allah tidak disentuh oleh perubahan. Allah tetap, tetap. Tidak tua, tidak muda, tidak ngantuk, tidak kecil, tidak besar. Tetap. Dulu dia ada, sampai sekarang dia ada, akan datang dia ada. Itu hak mutlak. Nah, ada hak yang relatif, ya kan? Hak yang relatif itu ilmu. Ilmu pengetahuan itu relatif. Hari ini orang berkata begini, besok sudah lain lagi, karena itu dia relatif. Tapi ajaran ilahi itu hak Allah, itu hak. Oke. Wa batala makanu ya'malun. Batal, batil itu artinya hilang, binasa apa yang mereka lakukan. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin. Di sana mereka terkalahkan dan berbaliklah mereka menjadi orang-orang yang hina. Nah, baru kita lihat. Kita sekarang ayat kita. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Ulqiya, tertiaraplah para penyihir itu sambil bersujud. Ini tiarap. Nah, sambil tiarap, mereka berkata, kami percaya kepada Tuhan seru sekalian alam. Saya percaya kepada Tuhan. Supaya Fir'aun atau supaya masyarakat tidak menduga bahwa mereka sujud kepada Fir'aun, mereka lanjutkan. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Bukan Fir'aun. Iya. Sebab kalau mereka berkata kami sujud, dilihat sujud kepada Tuhan seluruh sekalian alam, oh ini Fir'aun. Tidak, kepada Tuhannya Musa dan Fir'aun. Kita mau berhenti sejenak di sini. Ini perubahan terjadi spontan atau tidak? Spontan. Dalam beberapa menit itu, bisakah terjadi perubahan spontan? Bisa, bisa. Setelah melihat bukti nyata. Itu. Kalau kita di puasa itu Lailatul Qadar itu bisa begitu. Berubah, ini kan 180 derajat ini perubahan. Berubah. dari tadinya ingin harta, mengagungkan Fir'aun, sekarang tidak peduli walaupun dibunuh. Nanti kita akan baca begitu. Perubahan dalam hidup kita ini, perubahan itu bisa terjadi dalam satu detik. Mungkin yang nyata, yang sering kita lihat, perubahan itu, saya beri contoh perubahan sedetik, itu tabrakan. Terjadi dalam beberapa saat, itu hanya lengah, boleh jadi satu menit ya, atau setengah detik. Berapa detik? Tabrakan. Hidup Anda bisa berubah 100%. Iya. Jadi, begitu juga dalam dunia spiritual. Bisa terjadi kalau Nabi, di dalam hadisnya ada menyatakan bahwa nanti ada satu masa orang pagi masih mukmin, sorenya sudah kafir. Perubahan. Itulah iman. Itulah kerja hati. Hari ini senang, besok susah. Ya. Hari ini cinta, besok benci. Hati. Itu sebabnya hati dinamai qalb. Qalb itu berbolak-balik. Jadi memang mengherankan kalau kita lihat begitu, tapi ini adalah orang-orang yang faham, melihat kenyataan, maka mereka langsung berkata, kami percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Nah, Fir'aun bagaimana nih sekarang? Kita lanjutkan lagi nanti. Kita lanjutkan bagaimana sikapnya. Bagaimana sikapnya Fir'aun setelah melihat para penyihir-penyihirnya langsung berubah dalam waktu sekejap. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Ya, kita kembali lagi dalam rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan Metro TV, Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Kita bahas di episode kali ini ayat 120 sampai 126. Bicara masih kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu bicara mengenai para penyihir yang diminta oleh Fir'aun untuk mengalahkan Musa. Dan tadi sempat disinggung oleh Bapak Quraish bahwa dalam waktu sekejap penyihir ini langsung berubah, mengakui ketuhanan atau mengakui Tuhan dari Musa dan Harun. Bagaimana reaksi dari Fir'aun? Itu tadi penutup dari episode segmen sebelumnya. Silakan Pak Chris. Fir'aun tentu marah. Sekian ada rentetan kekalahan yang dia rasakan. Yang pertama, Musa tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Ya kan? Sudah marah itu. Yang kedua, dia mengundang penyihir-penyihir untuk tujuan mengalahkan Musa. Ternyata kalah. Kalau cuma kalah lantas diam, mungkin dia masih bisa toleransi. Kalah, akui Musa lagi. Jadi sangat marah. Udah dibayar lagi? Mungkin belum dibayar ya, karena setelah selesai ini mungkin belum dibayar. Pasti tidak. Kalaupun dia mau dibayar, tidak mau itu juga itu, ya kan? Jadi apa kata Fir'aun? Fir'aun yang terbiasa mendikte, yang terbiasa kehendaknya terjadi, yang terbiasa orang-orang kalau mau melakukan sesuatu harus minta restu. Ya kan begitu? Ya. Restu. Berkata apa? Qala Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum. Hei, kamu percaya sebelum kamu dapat izin dari saya? Ini melanggar ini. Setiap tindakanmu termasuk kepercayaan harus izin saya. Jadi seakan-akan Fir'aun itu tidak hanya menguasai fisik, hatinya orang pun dia kuasai. Karena kepercayaan kan itu di hati. Dia begitu merasa berkuasa. Amantum bihi qabla an adzana lakum. Nah, baru dia carikan dalih untuk menutupi kekalahannya. Inna hadza la makrun makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha fasawta fata'alamun. Apa yang kalian lakukan ini pura-pura kalah, dianggap pura-pura kalah, itu adalah tipu daya yang kalian lakukan di kota ini. Dengan tujuan, kembali lagi kepada yang pertama kemarin, ada tujuannya kan? Untuk mengeluarkan penduduknya dari negeri ini, untuk menyingkirkan kami dari kekuasaan kami, untuk menjajah bangsa Mesir ini. Itu fasaufa ta'lamun, nanti kamu tahu apa akibat dari pembangkangan kamu. Itu sikap Fir'aun. Dia ngancam. Biasa begitu, kalau kalah ngancam kan. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Saya pasti akan memotong tangan dan kaki kamu secara silang. Jadi tangannya, tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong juga. Kaki kanan, tangan kirinya dipotong, kaki kanannya dipotong. Baru dia katakan, summa itu digunakan untuk suatu kejadian yang datang sekian lama setelah kejadian yang lalu. Saya mau beri contoh. Si A datang bersama si B. Saatnya bersamaan. Si A datang lalu si B. Tidak bersamaan. B tidak bersamaan, tetapi B datang kemudian tidak terlalu lama setelah datangnya. Si A datang, kemudian datang B. Kemudian itu lama. Nah, kita lihat di sini ancaman Fir'aun. Summa la uslibannakum ajmain. Setelah saya potong tangan dan kaki kiri kakimu secara bersilang, setelah waktu yang lama saya salibkan. Jadi saya siksa dulu kamu. Sesudah saya siksa baru saya salibkan. Ada sementara ulama berkata kisah penyaliban pertama itu dilakukan oleh Fir'aun. Sebelumnya tidak ada. Tidak dikenal itu salib. Ini Fir'aun yang pertama melakukan. Thumma la aslibannakum ajma'i. Bagaimana ini sikap para penyihir? Dia katakan, qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, ya memang kami kan akhirnya juga akan bertemu Tuhan. Kami tidak peduli. Karena terakhir kami mati. Jadi kalau kamu bunuh kami, memang kami akan mati. Kami tidak pedulikan itu. Kami akan kembali kepada Tuhan. Kita ingin garis bawahi kembali ini. Itu kan kita kalau ada orang meninggal atau ada musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istilah tentang kematian yang diajarkan oleh Al-Quran kepada umat Islam, namailah dia kembali. Mudik itu enak gak? Senang ya kalau mudik. Mati itu senang. Kami akan kembali. Ini terbalik lagi, kami kembali kepada. Ini mereka sadar bahwa kami kembali kepada Tuhan yang melihara kami. Ada orang ditanya, takut mati. Dia balik tanya, saya kalau mati kemana? Ya menemui Tuhan. Oh enggak, Tuhan baik. Saya bersahabat dengan dia. Saya patuh dengan dia. Dia beri saya ini. Oh saya enggak khawatir mati. Karena saya kembali kepadanya. Jadi sekali lagi, mereka ini tidak peduli. Kami tidak peduli. Coba lihat lagi perubahan luar biasa nih. Tidak tanggung-tanggung ini ya. Kamu bukan hanya harta ya, kamu bunuh saya tidak apa-apa. Itu sesaat. Nabi ada bersabda begini buat kita, inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrabu laha. Ada saat-saat dalam hidup ini Tuhan memberikan nafahat, itu seperti angin sepoi. cari-cari waktu itu. Kita tidak tahu kapan. Tapi kalau Anda bertemu, oh itu berubah keadaan Anda. Jadi jangan duga bahwa perubahan manusia itu yang disiapkan Allah hanya pada Lailatul Qadar. Itu istimewa itu, ya kan? Tapi di luar Lailatul Qadar ada yang bisa mengubah sejarah hidup seseorang. Itu boleh jadi sesaat. Ada orang boleh jadi selama ini nakal, ini, ibunya meninggal. Berubah. Sadar, berubah. Ada saat-saat itu yang bisa begitu. Nah ini tukang-tukang sihir ini, penyihir-penyihir itu, dia dapat saat itu, berubah total dia. Tidak peduli, saya tidak peduli kamu bunuh saya, kamu salib saya, karena pada akhirnya inna ila rabbina. Lah, mungkin istilah zaman itu sekarang itu kayak mendapatkan hidayah gitu ya Pak Kris. Istilahnya kan orang suka bilang gitu kan. Iya, mendapat hidayah, gitu. Mendapat hidayah, tapi boleh jadi hidayah itu prosesnya lama kan? Iya. Ini spontan ya? Ini spontan. Ini jadi spontan. Namanya apa itu Pak Kris? Kalau hidayah prosesnya, kalau orang yang spontan itu, apakah ada istilah? Ini tadi, nafahat. Nafahat. Dapat anugerah khusus anugrah. Dari Allah. Oh, anugerah. Iya. Kita akan lanjutkan lagi, dan nanti setelah ini kami akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bertanya. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Surah Al-A'raf ini adalah surat yang diturunkan di Mekah dan tentunya banyak berbicara di dalamnya tentang kisah para nabi. Dan ayat-ayat kita kali ini adalah dari ayat 120 sampai 126. Dan kita bicara tentang Nabi Musa, Fir'aun, dan para penyihir Fir'aun. Buat Anda yang baru bergabung, tadi para penyihir Fir'aun mengatakan tidak takut pada saat diancam oleh Fir'aun. Nah, terus bagaimana kelanjutannya Pak Quraisy? Silahkan. Iya. Kita lanjutkan di 126. 126, ya toh. Kami akan kembali bertemu dengan Allah. Kami tidak khawatir. Allah baik, kami percaya Dia dan seterusnya. Baru dia katakan, "Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna." Hai Fir'aun, kita lihat dia sudah berani membantah ya. Hai Fir'aun, kamu itu tidak merestui apa yang kami lakukan ini, kamu tidak merestuinya karena kami percaya kepada bukti-bukti yang dipaparkan Tuhan kami, yakni melalui Nabi Musa, ketika bukti-bukti itu datang kepada kami. Nah, kita lihat. Ada beberapa hal yang saya ingin berulang-ulang menggarisbawahinya. Mukjizat itu, apa yang dijelaskan oleh para nabi itu adalah bukti kebenaran. Bukti kebenarannya Nabi Musa adalah tongkat yang menelan ular, tangan yang begitu, dan lain-lain banyak. Membelah laut dan sebagainya. Bukti-bukti itu datang kepada kami, bukan kami yang cari. Petunjuk Allah itu datang kepada Anda, bukan Anda yang cari. Dia datang, Anda tidak mau terima. Kalau kami, dia datang kami terima. Nah, itu sebabnya juga Nabi kan itu ada ayat di menyatakan laqad ja'akum rasulun. Rasul itu datang kepada kamu, mengunjungi kamu. Ayat ini kami datang kemari mau bertanding. Kami datang kemari mau mengalahkan Nabi Musa. Tetapi bukti-bukti ini tidak mungkin dilakukan oleh Musa sebagai manusia. Ini ayat Rabbina. Ini tanda-tanda bersumber dari Tuhan yang kami percaya sekarang ini. Dan dia datang kepada kami. Itu. Nah, setelah menyatakan demikian kepada Fir'aun, dia berdoa. Apa doanya? ini Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, kosongkan kesabaran itu lalu masukkan ke hati kami. Kosongkan kesabaran itu lalu masukkan di hati kami. Terlihat kalau saya mau terangkan ini. Oke, sebentar kita terangkan lebih jauh. Watawaffana muslimin. Wafatkan kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ada dua hal yang saya ingin garis bawahi dalam konteks ini. Yang pertama, Nabi berpesan jangan minta mati. Kalau terpaksa, terlalu sakit, mohonlah, ya Allah, jika kehidupan masih baik buat saya, hidupkan saya. Jika kematian lebih baik bagi saya, wafatkan saya. Tapi jangan minta mati. Yang kedua, yang mungkin bagus kita garis bawahi, bahwa muslim itu dalam bahasa Al-Quran bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Ini kan Nabi Musa kan muslim juga. Ya Allah, wafatkan kami muslim. Jadi dari segi ajaran, semua agama yang dibawa oleh nabi-nabi itu agama Islam. Saya pernah katakan dalam salah satu episode bahwa kalau dari segi ilmu kemasyarakatan, Islam itu agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kristen itu bukan Islam, ya kan? Tapi itu istilah ilmu kemasyarakatan. Ilmu kemasyarakatan. Tapi kalau istilah agama, semua muslim, semua kita, karena sumbernya satu. Yang dibawa oleh Musa, yang dibawa oleh Isa, yang dibawa oleh Nuh, yang dibawa oleh siapapun, itu bersumber dari Allah. Jadi kalau sama bukan menjiplak. Kalau sama karena sumbernya sama. Terima kasih banyak Pak Quraish. Sudah cukup banyak bahasan kita ya. Silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu yang mau bertanya. Bapak, silakan. Terima kasih. Apakah ruqyah ini adalah bagian yang dibolehkan untuk mengatasi sihir tersebut? Dan kalau memang dibolehkan, seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan. Ruqyah itu diamalkan Nabi. Diamalkan Nabi. Beliau melakukan ruqyah. Beliau membaca doa-doa tertentu dalam konteks ruqyah. Sewaktu beliau akan wafat, itu Sayyidah Aisyah membacakan ruqyah, tapi Nabi bersabda begini, itu hari wafatnya. Nabi bilang apa? Sudah enggak usah baca ruqyahmu. Itu bermanfaat bagi orang yang ditetapkan Allah masih akan lanjut. Ini saya sudah akan wafat. Ya kan? Nah, jadi yang penting ruqyah dibenarkan oleh Nabi. Nah, saya ada melihat begini. Ruqyah massal itu, ya, saya tidak tahu dasarnya apa. Kumpul orang baca ruqyah. Kalau Nabi itu bertemu orang sakit atau ini, itu beliau bacakan ruqyah dan mengajarkan. Jadi ruqyah itu sebenarnya pengobatan. Itu salah satu cara pengobatan Nabi, salah satu caranya. Nah, dalam konteks sihir bisa saja kita membaca ruqyah. Karena ruqyah itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa yang diajarkan Nabi, itulah ruqyah. Dan itu kita bisa lakukan. Untuk doa itu adalah salah satu cara pengobatan. Kata seorang peraih hadiah Nobel, itu Alexis Carrel, sekian banyak pasien saya, dia peraih hadiah Nobel dari Perancis, dapat dua kali. Dia katakan, sekian banyak pasien saya yang sembuh karena doa. Jadi doa itu salah satu, ruqyah itu begitu. Saya kira demikian. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya Pak Quraish Shihab mengenai mukjizat. Mukjizat yang diperoleh oleh Nabi Musa yang bersifat fisik seperti itu biasanya dapat merubah seseorang secara cepat, ya, namun tidak bertahan lama. Pertanyaan saya, mengapa cara seperti yang mukjizat tersebut dipertahankan terus sampai dengan zaman Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena tidak bertahan lama. Jadi begini, begini. Masa nabi-nabi atau umat manusia ini berkembang dia punya kemampuan berpikir. Berkembang pengetahuannya. Nah, kita bisa ibaratkan mereka ini atau kita ini seperti manusia mulai dari masa kanak-kanak, dewasa sampai sempurna umur. Anak-anak kalau mau dibujuk untuk makan, kalau mau makan perlu dibujuk makan. Iya. Kalau sudah dewasa? Anak-anak kalau mau diobati harus yang manis, ya. Kalau orang tua makan aja yang pahit. Pahit pun dia makan, bahkan kalau obatnya yang pahit itu ada yang ambil dia marah. Benar enggak? Karena dia sudah bisa berpikir bahwa ini sesuatu yang buruk kalau saya tinggalkan. Nah, itu akalnya sudah berkembang. Kita sekarang kalau ada orang membuktikan bahwa 1 + 1 = 1 lalu dia membuktikan kebenarannya itu dengan berjalan kaki di atas laut, percaya atau tidak? Tidak percaya. Karena kita, saya terkagum-kagum lihat dia bisa begitu, tapi tidak bisa merubah saya punya pikiran bahwa 1 + 1 = 1. Iya kan? Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad itu, karena ajaran agama ini tujuannya langgeng, maka bukti yang diberikannya adalah bukti yang bersifat rasional. Kalau buktinya bersifat fisik, begitu Nabi Muhammad mati, hilang. Padahal ini harus berlanjut lama. Memang kaum musyrik Mekah minta mukjizat-mukjizat yang bersifat fisik. Coba kamu belah bulan, coba kamu begini, itu permintaannya banyak. Nah, Allah menyatakan begini, hai Muhammad, kalau kamu dimintai mukjizat, katakan itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Satu. Yang kedua, Allah berfirman, kami tidak mengabulkan permintaan mereka itu, karena kalau kami kabulkan, mereka tetap tidak mau percaya. Gitu. Pengalaman yang lalu, iya, begitu. Ini. Iya, betul. Itu. Jadi diberikan. Jadi itu saya kira penyebabnya ya Bu ya. Oke. Okay. Baik, kita akan lanjutkan lagi dan kami juga nanti akan mendengarkan juga pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah yang juga merupakan pemirsa setia dari acara Tafsir Al-Misbah ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah, tentunya hanya di sini di Metro TV. Pada awalnya para penyihir mengira bahwa Nabi Musa alaihissalam melakukan aktivitas sihir. Padahal sebenarnya tidak. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan antara sihir dengan mukjizat atau dengan karomah? Terima kasih. Baik. Sihir, tadi kita sudah terangkan. Sihir adalah, katakanlah ilusi. Tidak ada wujudnya. Nah, mukjizat ada wujudnya, nyata wujudnya. Nah, sekarang bedanya mukjizat dan karomah. Mukjizat hanya terjadi pada seorang yang mengaku nabi, itu satu. Mukjizat dijadikan tantangan oleh nabi itu kepada siapa yang meragukan kenabiannya, kerasulannya. Nah, tantangan itu tidak dapat dilayani oleh yang ditantang, itu mukjizat. Jadi paling tidak ada tiga nih yang kita ini. terjadi pada diri seorang yang mengaku nabi, ditantangkan kepada orang yang tidak percaya dia sebagai nabi, lihat Nabi Musa di sini, ya. Dan tantangan itu tidak dapat dilayani oleh yang mengingkari. Ya. Kita misalnya Quran, Nabi Muhammad bawa mukjizat Quran, ditantangkan kepada orang yang tidak percaya, coba buat semacam ini. Jadi Nabi menyampaikan itu, dan sampai saat ini tidak ada yang mampu membuat semacam Al-Quran. Nah, itu mukjizat. Ya. Nah, kalau karamah itu pertama terjadi pada diri seorang yang dekat pada Allah. Suatu hal yang nyata, tetapi tidak mengandung tantangan. Bahkan boleh jadi kekeramatan itu, hal yang luar biasa yang nampak itu, dianugerahkan Allah kepada orang yang pemula. Pemula mendekat diri pada Allah, diberi permen dulu. Bisa jadi itu. Karena itu bisa saja ada orang-orang yang soleh yang sudah begitu dekat kepada Allah tidak nampak kekeramatannya. Iya. Jadi jangan kaitkan kekeramatan itu pasti orangnya ini. Polisi dia baru pemula. Tuhan tahu, oh ini hatinya bersih, ini mau mendekat pada saya. Seperti halnya kita kepada itu kekeramatan. Ya, tidak ada tantangan, tetapi hal yang luar biasa terjadi pada diri yang bersangkutan. Saya kira itu perbedaan antara kekeramatan dan karomah tadi. Ya, karomah dengan mukjizat dan ya. Sihir. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya ini. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Nah, dulu saya pernah mendengar bahwa waktu zaman penyihir mereka pernah mengungkapkan keimanan mereka dengan sebuah ungkapan. Ungkapannya begini, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Yang saya ingin tanyakan, mengapa mereka menyebutkan kata Tuhan, bukan Allah? Apakah mereka belum mengetahui Allah atau mungkin ada pelajaran di baliknya? Mohon penjelasannya ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita mau jelaskan dulu apa perbedaan antara Allah dan Rob. Ya. Allah itu Tuhan yang wajib wujudnya, yang berhak untuk disembah, yang memiliki sifat-sifat yang banyak. Sifat-sifatnya itu kita secara garis besar bisa bagi dua. Kalau saya beri contoh, kalau saya berkata si A gagah, kegagahannya bisa menular pada ibu, bisa. Nggak bisa. Itu saya namakan sifat zat. Nah, kalau saya berkata si A pemurah, kemurahannya bisa menular atau tidak? Bisa. Bisa menular, bagus. Hemat saya, bisa jadi saya salah, mereka memilih kata Rob untuk menggambarkan bahwa Allah yang memiliki sifat-sifat pemeliharaan, pendidikan, bimbingan, inilah yang, jadi dia tekankan kebaikan Allah. Dia tidak tekankan pada zat Zatnya. Allah. Semua sifat-sifat Allah yang baik itu, yang bisa menyentuh makhluknya, semuanya itu dihimpun oleh kata Rob. Ya kan? Jadi kalau kita berdoa, ya Rob, itu kamu pembimbing saya, kamu pemelihara saya, kamu pemberi rezeki saya, kamu ini. Nah, ini dia ingin menekankan bahwa Allah, kamu pahami Allah itu, kamu menyadari dirimu, kamu itu yang ditaati, bukan itu yang saya tekankan. Ini yang pelihara saya, ini. Itu sebabnya saya katakan rampun. Oh. Ya. Itu juga sebabnya dulu kaum musyrik Mekah percaya Allah. Nabi Muhammad pada wahyu-wahyu pertama tidak menerima, tidak menunjuk Tuhan dengan kata Allah. Iqra bismillah. Wadduha walaili idza sa'a ma wadda'aka rabbuka. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalilan. Wazid alaihi waratil Quran innasanul khairul innanasya. Turabbik al-mudathir juga begitu. Ya al-mudathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya kan? Jadi karena penekanannya pada pemeliharaan dan terima kasih banyak Pak Quraisy. Nanti kita akan kembali lagi dan kita akan coba dengar lagi sama-sama bagaimana kesimpulannya. Ya, kesimpulan dari pembahasan ayat 120 sampai 126 tentunya hanya di sini di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Ya. Anda yang masih saja bergabung bersama kami di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Ya, kita masuk di segmen akhir kesimpulan dari pembahasan kita kali ini surah Al-A'raf ayat 120 sampai 126. Silakan Pak Quraisy. Baik, kesimpulan kita yang pertama bahwa perubahan dapat terjadi sesaat bagi manusia. Mungkin hidayat bisa datang sekonyong-konyong selama seorang ingin bersifat objektif, ingin membuka hatinya. Karena itu ada pesan Nabi, cari-carilah saat-saat itu. Angin-angin segar itu, angin sepoi-sepoi. Seperti angin sepoi datang, buka jendela. Ya, jangan tutup jendela. Itu yang pertama. Dan itulah yang terjadi pada para penyihir pada masa Fir'aun. Yang lantas sujud dan mengakui ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Harun. Fir'aun adalah, saya ingin tambahkan dulu, Fir'aun itu sebenarnya, saya pernah dalam episode yang lalu sudah pernah menyatakan bahwa itu gelar kepala negara di Mesir, bukan namanya. Nah, tapi dia diktator. Dia menganggap dirinya titisan Tuhan. Sehingga ini dia tidak ingin dibantah, tidak ingin di tidak ingin didurhakai dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika Musa datang membawa ajaran tauhid dan membuktikan kerasulannya dengan mukjizatnya, dia anggap itu sihir. Sehingga diundanglah para penyihir itu. Tapi para penyihir yang tahu betul tentang makna sihir itu lantas beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun yang biasa ditaati ini marah dan berkata, kamu belum dapat izin dari saya untuk ini. Okay. Itu sikap para diktator. Tapi orang kalau sudah masuk dalam hatinya hidayat, dia tidak memperdulikan lagi apapun yang terjadi kepadanya, ancaman apapun, kalau ancaman itu berkaitan dengan akidahnya. Sudah yakin. Karena dia yakin bahwa resiko yang paling berat itu mati, dan kalau mati dia justru mendapatkan kebahagiaan melebihi kebahagiaan duniawi. Itu yang kita ini. Karena itu tadi mereka menyatakan hal itu kepada Musa, kepada Fir'aun sambil berdoa kepada Allah. Hai, ya Allah, ini suatu bencana, ini suatu ujian, perlu kesabaran. Maka aneka kesabaran yang ada kami mohon agar dimasukkan ke dalam hati kami sehingga kami mampu bertahan dalam akidah keyakinan kami. Saya kira itu kesimpulan. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita kali ini. Terima kasih pada jamaah yang sudah hadir di sini dari pengkajian Al-Qur'an Al-Husna yang sudah hadir, dan juga terima kasih Pak Quraisy atas ilmunya. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya, dan jangan lupa saksikan terus rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan hanya di Metro TV. Saya David Ali undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggup lagi berharap.